orang yang berhadas, baik hadas akbar ataupun asghar. Sementara nanti yang kedua, perkara-perkara yang khusus haramnya bagi orang yang berhadas akbar. Telah kita ambil perkara yang pertama, yakni yang diharamkan bagi yang berhadas baik akbar maupun asghar. Telah kita ambil dua perkara, yang pertama menyentuh mushaf, yang kedua mengerjakan salat baik fardu ataupun nafilah. Sekarang kita masuk yang ketiga dari perkara yang dilarang bagi orang yang berhadas, baik hadas asghar ataupun akbar. Baik hadas asghar maupun akbar. Qala al-muhallifu hafizahullahu ta'ala yahrumu 'ala al-muhdithi at-tawafu bil baitil 'atiq. Diharamkan atas orang yang berhadas, yaitu hadas akbar maupun asghar, untuk tawaf mengelilingi Baitullah Ka'bah. Artinya, seorang yang ingin tawaf wajib bersuci. Dia harus suci dari hadas akbar maupun asghar. Apa dalilnya? Beliau bawakan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf mengelilingi Baitullah adalah salat. Kata Nabi apa? Tawaf mengelilingi Baitullah adalah salat. Illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Kecuali bahwasanya Allah menghalalkan padanya berbicara. Hadis akhrajahu At-Tirmidzi min hadits Ibnu Abbas. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sini jelas Rasulullah SAW kata tawaf mengelilingi Baitullah adalah apa? Salat. Ulama menjelaskan ketika salat dipersyaratkan thaharah, maka berarti tawaf apa? Juga dipersyaratkan thaharah. Karena tawaf itu salat, kata beliau. Kecuali kalau tawaf itu apa? Allah halalkan atau Allah bolehkan berbicara padanya. Beda dengan sholat. Kalau sholat berbicara tidak boleh. Itu sisi pendalilan dari hadis ini. Itu bahwa Rasulullah sabdanya tawaf adalah sholat. Maka ketika sholat itu dipersyaratkan tawaf, demikian juga tawaf dipersyaratkan padanya tawaf. Dalil berikutnya waqad tawaddaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam litawaf. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebelum tawaf. Hadis tersebut diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul ketika sebelum tawaf itu apa? Wudu dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum tawaf wudu dulu. Jadi dalam Bukhari Muslim. Ini semakin menguatkan bahwa orang kalau mau tawaf harus bersuci. Dari yang berikutnya wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana'a al-ha'idah min at-tawaf bil bait hatta tatahhara. Dan juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang wanita haid untuk tawaf mengelilingi Baitullah sampai dia suci. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita haid tawaf mengelilingi Baitullah sampai dia suci. Yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah Jadi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ikut bersama rombongan Nabi untuk haji, beliau haid. Maka Nabi bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "If'ali ma yaf'alu al-hajj ghaira an la tatufi bil baiti hatta tatumri." Kerjakanlah wahai Aisyah segala amalan yang dikerjakan jamaah haji. Kerjakanlah wahai Aisyah segala amalan yang dikerjakan jamaah haji. Kecuali jangan kamu tawaf mengelilingi Baitullah sampai engkau suci. Tadi apa? Kecuali jangan engkau tawaf mengelilingi Baitullah sampai engkau suci. Hadis ini juga muttafaqun alaih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengarang wanita haid tawaf ini menunjukkan apa? Dipersyaratkan suci dari hadas bagi orang yang ingin tawaf, sehingga wanita haid yang berada di hadas besar dilarang untuk tawaf. Maka berdasarkan dari dalil tersebut, ulama mengatakan bahwa dilarang tawaf kecuali dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas akbar maupun asghar. Selesai dari perkara-perkara yang diharamkan dari diharamkan atau mengerjakannya bagi yang berhadas akbar dan asghar. Tiga ini diharamkan bagi yang hadasnya akbar maupun asghar. Sekarang kita masuk jenis yang kedua. Qala hafizahullah, wa amma al-ashya'u allati tahrumu 'ala al-muhditi hadatsan akbara khassatan. Dan adapun perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas dengan hadas akbar saja secara khusus. Nah, sekarang kita masuk jenis yang kedua, yaitu yang diharamkan untuk seorang mengerjakannya yang dia hadasnya hadas akbar secara khusus. Artinya kalau hadas asghar boleh ya? Boleh. Ya, jadi kalau orang cuma hadasnya asghar, hadas kecil, dahulu itu boleh mengerjakan. Yang dilarang yang hadasnya akbar. Jadi harus mandi. Yang dilarang yang hadasnya akbar. Ada dua perkara. Untuk yang jenis kedua ini ada dua perkara. Yang pertama, qala hafizahullah, yahrumu 'ala al-muhdithi hadatsan akbara qira'atul Qur'an. Diharamkan atas orang yang berhadas dengan hadas akbar secara khusus, yakni membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Kalau orang ini membaca Al-Qur'an, dia harus suci dari hadas akbar. Adapun dia ada hadas asghar, boleh. Boleh baca Al-Qur'an. Seorang belum wudu, boleh baca Al-Qur'an. Tapi orang yang junub, misalkan dia belum boleh membaca Al-Qur'an sampai dia mati. Sampai dia mati. Apa dalilnya? Di hadis Ali radhiyallahu anhu. Dengan dalil hadis Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yahjubuhu, ya'ni nabiyya sallallahu alaihi wasallam, anil Qur'an syai'un laisa al-janabah. Tidaklah menghalangi beliau, ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an sesuatu pun kecuali junub. Artinya tidak ada suatu perkara pun yang menghalangi beliau dari membaca Al-Qur'an kecuali junub. Kalau junub, beliau tidak membaca Al-Qur'an. Beliau tidak membaca Al-Qur'an. Rawahu At-Tirmidzi wa ghairuhu. Diriwayatkan hadis ini oleh At-Tirmidzi dan yang selainnya. Wa lafz Tirmidzi, dan untuk lafaz Imam Tirmidzi agak berbeda dengan yang di atas. Lah Imam Tirmidzi itu dengan yukri'u al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Yukri'u al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Beliau membacakan untuk kami Al-Qur'an selama beliau tidak junub. Beliau membacakan untuk kami Al-Qur'an selama beliau tidak junub. Yang terkait hadis ini, hadis tersebut dihasankan oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, yang di dalam Syarah Bulughul Maram, dan juga dihasankan oleh Al-Arnaut di dalam Jami' al-Usul. Jadi makhluk ini diperselisihkan para ulama tentang derajatnya. Yang yukri'u al-Qur'an dan yang junuban. Rasul membacakan untuk kami Al-Qur'an selama beliau tidak junub. Tapi tadi telah disebutkan kepada para ulama yang menghasankan hadis tersebut, ya, yang namanya Syekh Ibn Baz rahimahullah. Maka hadis tadi di atas menunjukkan fahada yadullu ala tahrimi qira'ati al-Qur'ani 'ala al-junubi. Maka ini adalah makna hadis di atas menunjukkan atas haramnya membaca Al-Qur'an atas orang yang junub. Menunjukkan atas haramnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Sehingga bagi orang yang junub bersegera dia mandi sehingga tidak lagi terlarang bagi dia untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian kata muallif selanjutnya hayyullah wa bi ma'nahu al-haidhi wal nufasa. Haidh kan hanya menyebutkan tentang junub. Ya, tentang junub. Tetapi kata muallif di situ semakna dengan junub wanita haid dan wanita nifas. Semakna dengan junub wanita haid dan wanita nifas. Dengan ini muallif mengatakan bahwa berarti wanita haid, wanita nifas juga dilarang membaca Al-Qur'an sampai mereka suci. Karena dikiaskan oleh muallif dan para ulama yang lainnya dengan junub. Ya, sekali lagi hadis berbicara mengenai apa? Orang yang junub. Junub kan beda dengan haid dan nifas. Tetapi dikiaskan karena sama-sama hadas besar. Hanya saja mu'alif memberikan penjelasan selanjutnya, lakin rakhasa ba'dul ulama, akan tetapi sebagian ulama memberikan keringanan. Memberikan apa? Keringanan. Ya, antara memberikan keringanan ini kasyikhul Islam, seperti syikhul Islam Ibnu Taimiyah, lil ha'idhi, bagi wanita yang haid, ya, wanita yang nifas, antaqra' al-Qur'an, untuk mereka membaca Al-Qur'an, idza khasyiyat nisyanahu, jika khawatir lupa. Jika khawatir lupa. Maksudnya apa? Ya, bayangkan saja orang haid itu wanita haid, ya, rata-rata 7 hari misalkan. Selama 7 hari enggak baca Al-Qur'an, bagi mereka para wanita menghafal Quran, ya bisa lupa. Apalagi nifas 40 hari tidak pernah baca Al-Quran, itu apa? Sangat-sangat besar kemungkinan lupa. Sehingga diberikan keringanan di situ bagi mereka untuk membaca Al-Quran apabila khawatir untuk lupa. Jadi ini penjelasan muallif Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Saya ulangi bahwa di sana dilarang bagi orang yang junub. Ini jelas ada hadisnya. Bahwa Nabi itu yang qira'u al-Qur'an mana yang junuban. Nabi tidak membacakan untuk kami Al-Qur'an selama beliau junub. Ya, selama beliau tidak junub. Yang menunjukkan junub tidak boleh baca Al-Qur'an. Kemudian dihukumkan hukumnya dengan junub oleh mu'alif apa? Wanita haid dan wanita nifas. Wanita haid dan wanita nifas saya diberi keringanan boleh membaca jika khawatir apa? Lupa. Tetapi yang benar wallahu a'lam bissawab, dari wanita nifas dan wanita haid ini tidak ada larangan. Yang benar tidak ada larangan untuk membaca Al-Qur'an. Ini yang dibuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Jadi hanya untuk junub saja. Hanya untuk junub saja. Adapun bagi wanita haid, wanita nifas, secara mutlak tidak ada larangan. Baik karena khawatir lupa ataupun tidak khawatir karena lupa, intinya tidak ada larangan. Kenapa? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah karena junub itu waktunya pendek, ya, mungkin segera kemudian mandi. Berbeda dengan haid dan nifas yang waktunya panjang, ya, itu pertama. Jadi tidak bisa dikiaskan haid nifas dengan junub. Junub itu waktunya pendek. Seorang junub saat itu juga bisa dia langsung mandi. Berbeda dengan haid dan nifas, itu tidak bisa seperti itu. Ya, 7 hari haid, 40 hari nifas. Yang pertama, yang berikutnya, bahwa haid dan nifas ini, yang kedua, haid dan nifas ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Bukan pilihan si wanita tadi. Ya, nggak bisa menghendaki saya suci sekarang, saya ingin suci saat ini juga, ini bisa. Ini ketetapan Allah, bukan pilihan si wanita tadi. Nggak bisa dia langsung saat itu pengen suci, tidak bisa. Beda dengan junub. Beda dengan junub. Alasan yang berikutnya lagi adalah hadis tadi yang kita bacakan terkait Aisyah yang sedang haid, ya kan? Dalam seperti ini haji tadi. Apalagi if'ali ma yaf'alul haj ghaira alla tatufi bil bait hatta tatufi. Kerjakan apa yang dikerjakan jemaah haji, kecuali jangan kamu tawaf mengelilingi Ka'bah sampai suci. Jadi nomor 3 apa? Jemaah itu silakan kerjakan, kecuali tawaf. Tentunya di antara seabdol-abdol amalan jemaah haji itu baca Al-Quran, baca Al-Quran. Nabi tidak menyebutkan selain larangan tawaf tadi, kita berjalan jalan baca Quran pula, tidak disebutkan. Sehingga wallahu a'lam bishawab, yang rajin dalam masalah ini wanita haid, wanita nifas boleh membaca Al-Quran, ya, tetapi apa dari hafalannya? Ada pemegang mushaf kepada telah tersebutkan dilarang bagi orang yang berjualan yang suci. Kalau ada yang memegang mushaf dengan haid, dengan penghalang sebesar undangan dan sebesar itu diperbolehkan. Nah, jadi kekhususan pelarangan membaca ini hanya untuk yang junub. Maka adanya larangan ini, kata para ulama, juga menjadi apa? Dorongan, motivasi agar orang yang junub ini bersegera bersuci, bersegera mandi, sehingga dengan itu terangkat judul tadi, sehingga dia tidak lagi dilarang untuk membaca Al-Quran. Nah, kata mu'alif hafizahullah selanjutnya, wala ba'sa an yatakallama al-muhdithu bima wafaqa al-Qur'an. Tidak mengapa untuk orang yang berhadas besar tadi, yaitu orang yang junub tadi, untuk berbicara dengan sesuatu kalimat yang bersesuaian dengan ayat Quran. Berbicara dengan sebuah ucapan yang bersesuaian dengan Al-Quran. illam yaqsud al-Qur'ana, jika dia tidak memaksudkan qiraah Qur'an, tidak memaksudkan tilawah Qur'an, dia tidak memaksudkan membaca Al-Qur'an, bal ala wajhi dzikri, tetapi ia dalam rangka zikir, dalam rangka zikir. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, orang misalkan ingin mengerjakan suatu pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ayat Quran. Tapi tentu si orang mengerjakan tadi niatnya apa? Zikir, isti'anah kepada Allah. Sebelum mulai perbuatan dia apa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak mengapa. Contoh lain adalah alhamdulillah rabbil alamin. Seorang dapat nikmat dari Allah, tiba-tiba dapat ilmu. Maka spontan lisannya zikir kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Ini juga tidak mengapa. Jadi ketika seorang berbicara yang kalimatnya bersesuaian dengan Al-Quran, tetapi apa? Tidak meniatkan baca Quran, niatnya zikir, memuji Allah, kita tolong pada Allah, itu tidak mengapa. Dalilnya apa? Di hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah, ya zikrullah, ala kulli ahyanihi, di setiap keadaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Zikrullah, mengingat Allah, ala kulli ahyanihi, di setiap keadaannya. Jadi kalau zikrullah, baik orang junub ataupun tak junub, boleh terus zikrullah. Justru memang disyariatkan terus ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika bacaan-bacaan tadi itu sesuai dengan Quran, tapi niatnya zikir, tidak apa-apa. Demikian. Ya. Seorang naik kendaraan dalam posisi junub, dia kan mau sapa lagi. Silakan baca. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini sesuai dengan bacaan Al-Quran, tapi ini mau zikir naik kendaraan, ini sama. Dan yang lain. Dan jadi yang dilarang bagian junub dan memang meniatkan baca Al-Quran. Dan juga niat itu zikir, tidak apa-apa. Yang kedua, dari perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadat, khusus hadat apa? Akbar. Qala ma'alif abidahullah wa yakrumu ala al-muhdini hadat al-akbar. Al-lubthu fil masjidi bighayri wudu'in. Berdiam diri di dalam masjid tanpa berwudu terlebih dahulu. Berdiam diri di masjid tanpa berwudu terlebih dahulu. Ya, diharamkan atas orang yang berhadap dengan hadap yang akbar secara khusus berdiam diri di dalam masjid dengan tanpa wudu terlebih dahulu. Pernyataan bahwa ini khusus bagi hadap akbar menunjukkan kalau orang berhadap asghar boleh dulu di masjid. Ya, sekarang batal wudunya, berdiam diri di masjid boleh, diperbolehkan. Tetapi kalau orang hadap akbar tidak boleh, kecuali dia wudu terlebih dahulu untuk meringankan dalam hadap akbarnya itu. Meringankan hadap akbarnya itu. Orang junub, ya, tidak boleh dia berdiam diri di masjid, duduk di masjid, tidak boleh. Kecuali dia wudu terlebih dahulu untuk meringankan hadasnya. Jangan hadas akbar, tidak cukup itu wudu. Cuma dengan wudu teringankan hadasnya. Kalau orang tidak ada hadas akbar, cuma ada asghar, ya boleh-boleh saja. Dia berdiam diri di masjid. Cara larangan kita, pembahasan kita yang khusus hadas akbar. Maka orang yang hadas akbar tidak boleh berdiam diri di masjid dengan tanpa wudu. Dalilnya apa? Yang pertama firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 43. An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta tahtasibun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian mengetahui, mengerti, memahami apa yang kalian ucapkan. Ya, ini yang pertama. Jangan, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mendekat dengan kalian mendekati sholat, ya, dalam keadaan kalian mabuk. Sampaikan kepada apa yang kalian ucapkan. Ini karena keharuman khamr itu kan bertahap. Keharuman khamr itu bertahap. Tahap yang pertama, Allah jelaskan bahwa di dalam khamr itu apa? Ada kejelekan. Ada kejelekan. Kejelekannya lebih besar dari apa? Kebaikannya. Kemudian berikutnya lagi, ini dilarang minum kalau apa? Mau mendekati sholat tak boleh. Kalau selain itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah mendekati waktu sholat, tidak boleh. Kalau mau sholat, tidak boleh. Seorang itu minum khamr, mabuk, dan seterusnya. Sampai akhirnya ya, datang keharamannya bahwa khamr itu apa? Yudhusun min amal syaitan mustanibu. Khamr itu qatar, termasuk amalan syaitan, jauhi. Baik, jadi larangan bagi mereka untuk mendekati sholat dalam keadaan mampu sampai mereka kembali sadar bisa mengetahui apa yang dia ucapkan. Asyahid pada yang berikutnya, wala junuban, tidak boleh pula mendekati sholat orang yang junub. Tidak boleh pula mendekati sholat orang yang junub. Maksudnya apa? Diterangkan di sini oleh para ulama ahli tafsir. Yang dimaksud la taqrabu sholat, jangan dekati sholat untuk orang yang junub ini, ay la taqrabu mawadhi as-shalah wa hiya al-masajid. Yaitu jangan kalian mendekati tempat-tempat sholat yaitu masjid-masjid. Wa antum junubun, dalam keadaan kalian junub. Illa 'abira sabilin, illa 'abiri sabilin, kecuali sekedar lewat. Hatta tahtasilu, ya, kecuali sekedar lewat, ya, maka jangan kalian duduk di dalamnya sampai kalian mandi, ya. Jadi memaknakan yang pertolongan kedua wala junuban, maksudnya la taqrabu sholat, jangan kalian mendekati sholat, yaitu la taqrabu mawadhi as-sholat, jangan kalian dekati tempat-tempat untuk mengerjakan sholat, wahai al-masajid, yaitu masjid-masjid. Ya, yaitu masjid-masjid. Waktum junub, dalam keadaan kalian itu apa? Junub, kecuali sekedar lewat. Illa amili sebelum, kecuali sekedar lewat saja. Jangan kalian duduk di dalam. Nah, dari sini kita mengetahui, larangan tadi hanya khusus al-muqsu fil masjid, berdiam diri di masjid, duduk. Ada yang sekedar lewat diperbolehkan. Sekedar lewat, ya, ada kebutuhan mengambil apa di dalam masjid, kemudian langsung keluar lagi, diperbolehkan. Karena Allah telah kecualikan illa alaihi sini. Tafsir yang tadi kita sebutkan, yang tadi kita sebutkan, yang sebutkan tadi, ya, teriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Anas, Abu Ubaidah, Sa'id bin Musayyib, Al-Tuhab, Hatta, Mujahid, Masruq, Ibrahim Al-Nafa'i, dan yang selainnya dari ulama. Ya, karena di sana ada yang tafsirkan dengan tafsir yang lain. Di antara tafsirnya dengan apa yang tadi kita sebutkan, yang diriwayatkan dari beberapa nama tadi. Itu dalil yang pertama. Ya, jangan mendekati sholat, jadi jangan mendekati tempat-tempat sholat, yaitu masjid-masjid, ya, dalam keadaan junub. Kecuali sekedar lewat. Sekarang dalil dari hadis atau sebelumnya, maka di sini muallif menjelaskan aila tadkhulul masjida lil baqa' fihi, yakni jangan kalian masuk ke dalam masjid untuk berdiam diri di dalamnya. Wa li qawlihi, sekarang dalil dari hadis. sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhillu al-masjida lihafidhin wala junubin. Inni la uhillu al-masjida lihafidhin wala junubin. Sesungguhnya aku tidak halalkan masjid itu untuk wanita haid dan orang yang junub. Ya, kata Nabi, inni la uhillu al-masjida lihafidhin wala junubin. Aku tidak halalkan masjid itu untuk wanita haid dan orang yang junub. Rawahu Abu Dawud min hadits Aisyah. Hal tersebut diriwayatkan Abu Dawud dari hadits Aisyah, wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ini juga dihasankan oleh Al-Arnaut Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam syarah Bulughul Maram, mengatakan sanadnya la ba'sa bih. Sanadnya la ba'sa bih. Jadi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi maka ayat dan hadis ini menunjukkan larangan bagi orang yang junub serta haid. Kalau ayat hanya terkait junub ya. Kalau dalam hadis termasuk dalam haid. Fa inni la uhillu al-masjida li haidin wa la junubin. Aku tidak halalkan, kata Nabi, masjid itu bagi wanita haid serta orang yang junub. Ini dengan yang tadi, ada yang tadi hanya orang yang junub. Hadis menyebutkan hanya orang yang junub membaca Quran. Jadi kalau ini berdiam diri di masjid, tersebutkan dua-duanya. Aku tidak halalkan masjid itu bagi siapa? Lihafidin, wanita haid, wala junubin. Tidak pula orang yang junub. Sehingga tersangkut dua-duanya. Yang tidak boleh berdiam haid atau nifas, dan tidak boleh pula orang yang junub. Fa idza tawadda'a man 'alayhi hadatsun akbar jazaa'ahu al-wudu fil masjid. Apabila telah berwudu orang yang punya hadas akbar ini, boleh baginya berdiam diri di masjid. Jadi walaupun belum mandi, orang yang junub ini walaupun belum mandi, jika dia berwudu, jazalahul lutfu fil masjid, boleh bagi dia berdiam diri di dalam masjid. Karena wudu ini apa? Meringankan hadas akbarnya dia. Apa dalilnya menunjukkan kalau berwudu seorang jadi boleh, seorang yang junub tadi boleh? Dalilnya adalah ucapan atau ucapan atau liqauli apa, ya, ucapan apa yang seorang tabi'in apa. Beliau mengatakan ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah. Aku melihat rijal, rijal itu jamak, menunjukkan banyak orang. Aku melihat banyak para lelaki min ashabi Rasulillah dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajlisuna fil masjid wahum mujnibun. Mereka duduk-duduk di dalam masjid dalam keadaan mereka itu junub. Idza talattu wudu as-salat. Jika mereka berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Jadi kata sahabat apa, kata apa yang berada rahimahullah, beliau melihat, menyaksikan para sahabat Nabi duduk-duduk di masjid dalam kan mereka itu junub. Apabila mereka berwudu sebagaimana wudu salat, sebagaimana wudu salat. Kata penjelasan, kata penjelasan. Hanya saja wal hikmah, apa hikmahnya? Kata muallif, wal hikmah min hadza al-wudu takhfiful janabah. Hikmah dari wudu tersebut meringankan junub tadi. Meringankan junub tadi. Tetapi di sini perlu ditanbih, ditadbirkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam syarah Umdatul Fiqhi. Beliau mengatakan, amma al-lubthu fil masjid lil ha'id ba'da wudhu'i fa yajuzu idza qata'a ad-dam wa amma qabla dhalika fa la yajuzu li anna taharatana la tasihhu wa sababu al-hadath qa'im wa li dhalika la mustahab lahu al-wudhu' li nawin aw aqlin wa nahwi dhalik. Adapun berdiam diri di masjid bagi wanita haid, ya kalau tadi kan junub dengan wudhu diringankan. Adapun berdiam diri di masjid bagi wanita haid yang dengan berwudhu itu boleh jika darahnya telah berhenti. Boleh jika darahnya telah berhenti. Adapun sebelum itu yang darahnya masih terus mengalir, masih ya masih haid, masih nifas, keluar belum berhenti. Fala yajuz, maka tidak boleh meskipun wudhu. Kenapa? Karena li'anna taharataha la tasih, wudhunya dia tidak sah. Wa sababul hadats qa'im, karena sebab hadatsnya masih ada. Jadi orang yang junub, ya, orang junub kan selesai sudah dengan dia wudhu teringankan. Tapi kalau wanita haid dengan nifas yang masih terus mengalir darahnya, tidak ada fungsinya itu apa? Wudhu, karena sebabnya hadas tadi terus masih ada. Terus masih ada. Walidzalika lam yustahabba al-wudhu li nawmin aw aqlin wa lahu dhalik. Oleh karena itu tidak disunahkan bagi wanita haid, wanita nifas untuk berwudhu sebelum makan, untuk berwudhu sebelum tidur. Tidak disunahkan. Berbeda dengan apa? Orang yang junub. Orang yang junub disunahkan kalau dia tak ingin mandi dulu, dia boleh berwudu dulu untuk makan, untuk tidur. Nah, wakadzalika yajuzu lil muhdits hadatsan akbar an yamurra bil masjid li mujarradin wudhu' minhu min ghairi julusin fihi. Demikian pula boleh bagi orang yang berhadats dengan hadats akbar untuk dia ya berjalan melewati masjid semata-mata melewati tanpa duduk di situ. Karena firman Allah tadi illa 'abdi sabil, kecuali orang yang lewat. Ai mutajawizin fihi bil khuruj minhu, yaitu sekedar lewat, misalkan untuk keluar darinya. Wal istithna min an-nahy ibahah, itu yang namanya pengecualian setelah adanya larangan menunjukkan kebolehan. Yaqulu dhalika mukhassisan bi umumi qawlihi la uhillu al masjid li ha'id wa la junubin. Maka berarti itu adalah kekhususan yang mukhassis, itu yang mengkhususkan keumuman dari larangan, aku tidak halalkan masjid bagi wanita haid dan orang yang junub. Itu sekedar lewat. Kalau sekedar lewat ini bagi orang junub, bagi wanita haid, bagi wanita nifas boleh. Sekedar lewat. Ya, mengambil sesuatu keluar lagi, ambil sesuatu keluar lagi, itu boleh baik haid, nifas ataupun orang yang junub. Wakadzalika musalla al-'id la yarbuthu fihi man 'alayhi hadats akbar bi ghairi wudhu. Demikian pula musalla al-'id, tempat untuk salat Id, tidak boleh tinggal berdiam di situ orang yang ada hadats akbar ya tanpa wudhu terlebih dahulu. Wa yajuzu al-mur minhu, dan boleh sekedar lewat. Kenapa? Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa liya'tazil al-khayyat al-musalla, hendaknya wanita-wanita haid itu menyingkir dari tempat sholat Id itu di belakang. Demikian selesai dari pembahasan perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang berhadap, baik hadap akbar maupun akbar, maupun hadap yang khusus hadap akbar saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.